Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang kelima dari bab Bayan Kasrah Tuluqul Khair. Oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-khamis anhu, juga dari Abu Dzar. Jadi ya, bab ini 1 sampai 5 hadis Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala. Qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf syai'a. Janganlah engkau menganggap remeh perbuatan ma'ruf, perbuatan baik sedikit pun, walau an talaqa akhaka biwajhin talaqin, walaupun kebaikan tersebut berupa perbuatanmu berjumpa dengan saudaramu dengan menampakkan wajah berseri-seri. Rawahu Muslim. As-sadis, hadis yang ke-6, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas. Ini mirip dengan hadis yang sebelumnya. Setiap sendi dari manusia, alaihi sadaqah, atasnya mesti bersadaqah. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan berbagai macam bentuk sadaqah yang bisa dilakukan oleh setiap sendi kita, persendian kita. Yang pertama kata Rasulullah SAW, kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari terbit padanya matahari. Ta'dilu bainal itsnain, engkau berlaku adil ketika mendamaikan dua orang. Sedekah itu adalah sedekah. Adilnya dirimu, sikap adil, hukum yang adil darimu ketika mengislah dua orang, itulah sedekah. Yang kedua, wa tu'inur rajula fi dabatihi, maka membantu seseorang dalam kendaraannya. Fatahmiluhu 'alaiha, engkau angkat dia, bantu dia untuk naik ke kendaraannya. Au tarafa'u lahu 'alaiha mata'ah, atau engkau angkatkan untuknya barang-barang miliknya, kendaraannya. Sadaqah, itu pun adalah sadaqah. Qala wal kalimatu thayyibatu sadaqah, ucapan yang baik yang kau ucapkan juga adalah sadaqah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah sadaqah, setiap langkah yang engkau langkahkan ke kakimu menuju salat juga sadaqah. Watumitul adha ani tariqi sadaqah, dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan juga termasuk sadaqah. Muttafaqun alaih. Ini turuqul khair, ya, jalan-jalan kebaikan yang banyak yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Kalau rawahu Muslimun aydan min riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittin wa salasamiyah mafsil, sesungguhnya setiap insan diciptakan, setiap bani Adam diciptakan memiliki 360 persendian. 360 persendian. Faman kabbarallaha wa hamadallaha wa halalallaha wa sabbahallaha wa astaghfirallah, barang siapa yang bertakbir kepada Allah, mengucapkan Allahu Akbar, bertahmid, alhamdulillah, bertahlil, la ilaha illallah, bertasbih, ya subhanallah, beristighfar, astaghfirullah, wa'azala hajaran an tariqin nas, kemudian dia menyingkirkan batu dari jalan manusia, aw syaukatan, atau dia menyingkirkan duri dari jalan manusia, aw azman an tariqin nas, atau menyingkirkan tulang yang mengganggu mereka dari jalan manusia, atau amar bi ma'rufin atau nahi anil munkar, atau dia melakukan ma'ruf nahi munkar, adada sittina wa salsamiah, dia lakukan berjumlah 360 kali. Fa innahu yumsihi yawmaidin, berarti dia sore harinya ketika itu waqad zahzah nafsul nar, telah menyelamatkan dirinya dari neraka. Lakukan itu semua sebanyak 360 juga, maka telah dia selamatkan diri dari api neraka. Ini dua hadis yang kita rahimun rahimukumullah, yang menunjukkan banyaknya sarana kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk melakukannya. Sedikit kita baca atau sebutkan penjelasan terkait hadis ini. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu yaqullu yawmin atau kullu yawmin tatlumu fihi samsu ta'dilu baina itsnain shadaqah. Ya, di sini menunjukkan dianjurkan untuk adil ketika kita mengislah, ketika kita ya menjadi perantara hakam di antara dua orang sedang berselisih. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tu'inna rajul fi dabatihi fatahmilu 'alaiha wa tarfa'u lahu 'ala matahu shadaqah. Ya, di sini menunjukkan ya keutamaan, anjuran keutamaan ya i'anatul ghair, membantu orang lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan membantu, senantiasa akan membantu hambanya ketika si hamba ini senantiasa membantu temannya, saudaranya. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat thayyibah, ikhwan fil rahimin rahimakum, masuk padanya asya katsirah. Masuk ke dalam makna kalimat thayyibah raddus salam. Ya, menjawab salam, mengucapkan salam, menjawab salam. Masuk ke dalam makna al kalimatu thayyibah zikrullah. Masuk ke dalam makna al kalimatu thayyibah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Makna termasuk dalam makna al kalimatu thayyibah, kalimat yang baik, asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah, memberikan syafaat ya kepada orang lain memiliki hajat ya di sisi hakim, atau kepada orang yang dia butuhkan ya, butuh rekomendasinya, butuh syafaatnya ya, menjadi dhamin, menjadi kafil bagi ashabul hajah. Kemudian masuk ke dalam mana kalimat thayyibah juga adalah wan nushu wal irsad. Wan nushu wal irsad, memberi nasihat, memberi bimbingan kepada seseorang, masuk ke dalam mana kalimat thayyibah. Masuk ke dalam mana wal kalimat thayyibah juga adalah kullu ma yufrihul insan, kullu ma yufrihul muslim. Semua kata-kata yang kita ucapkan yang membuat gembira seorang muslim juga masuk ke dalam mana al kalimah at-thayyibah. Ya, sehingga dari sini kita semakin mendapatkan wawasan bahwasanya turkul khair katsir. Ya, jalan-jalan kebaikan itu banyak ya untuk kita melakukannya. Terakhir, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa bi kulli khatwatin tamshiya ila shalah shadaqah. Setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid untuk salat berjamaah juga adalah sedekah. Dalam satu riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, kata beliau radhiyallahu anhu, khalat biqa'un haula masjid. Telah kosong satu bagian tanah di sekitar masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farada Banu Salimah an yantaqilu ila qurbil masjid. Maka Bani Salimah pun ingin berpindah tempat untuk menuju dan berpindah ke dekat masjid. Fa balagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka beritalah ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, faqala, maka beliau berkata, innahu balagani, telah sampai kepadaku, anda annakum turidun an tantaqilu ila qurbil masjid, telah sampai kepada aku kalian ingin pergi, ingin pindah ke dekat masjid. Nah, ini ikhwan, masuk ke dalam pembahasan tadi siang kita baca. Syarat amar ma'ruf nahi mungkar yang kedua apa? Dipastikan. Iya, orang yang kita ajak bicara, yang mau kita perintah, yang mau kita larang itu telah melakukan apa yang dilarang atau meninggalkan apa yang diperintah. Rasulullah SAW tidak langsung menyatakan, ya Bani Salimah, pindah, jangan pindah. Tapi tasabbut, tabayyun. Iya, telah sampai kepadaku kalian ingin pindah ke dekat masjid. Kalau mereka pun menyatakan, na'am ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Faqad aradna dzalik. Iya, kami telah ingin pindah. Maka ketika dapat kepastian, Rasulullah SAW menyatakan, ya Bani Salimah, diyarakum, ay ilzamu liyarakum. Tetap kalian tinggal di negeri kalian, di tempat kalian, di kampung kalian, walaupun jauh dari masjid. Tuktab asarukum, karena asar kalian, langkah-langkah kalian menuju masjid dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diyarakum, diulangi. Diyarakum, ay ilzamu diyarakum. Tuktab asarukum. Ini menunjukkan langkah yang dilangkahkan, kaki yang dilangkahkan untuk menuju masjid, setiap langkahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan hasanat. Wallahu alam bissawab.